Delasti ojo duming ono to de ambe kulo we cedak belanang liyo pura rido we ninggal no aku apa kowe teko. Delasti ojo lungo to de wong aku ise tresno awakku mau dewe anurin nang dunyo isuwe ora ketemu pengen cerito. Wingi pengira ono kabarmu opo kowe lagi ora ono pulso. Oh yeah, yeah. Awakku wis koyo wong ora normal. Kowe ngomong marang aku santai yo mas. Len aku salah ku njaluk pangapuro. Delasti ojo dumi ngono to de ambe kulo. Kowe cedak belanang liyo pura rido. Kowe ninggalno aku opo kowe teko. Jolu moto dek wong aku ise tresno awakku mau dewe anurin nang dunyo isuwe ora ketemu pengen cerito. Duh, aku ramau kowe loro untuk ketringi bengi lagi mati lampu. HP ku mati kalau ku sama ono. Oh yeah, yeah. Awake kowe ojo ora normal. Ade wis ngomong santai ya mas. Mas ra salah aku mau cerito. Delasti ora dimengono tekaro mas bejo. Kulo ra cedak kembe lanang liyo. Aku ra ninggal no aku ikut tresno. Delasti ora lunga tekaro mas bejo. Aku baturi mas urip ning dunyo. Ayo ketemu ayo kita cerito. Sejujure emas ora waru opo-opo. Kulo metu karo kai bocah. Tukang ngangon iku ku bapakku. Tukang ngangon bebek.